Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabakdu ikhwah fillah wa akhwat fidin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pagi hari ini dan Sabtu dan atau Ahad yang akan datang, kita akan baca dan kita kaji satu risalah yang berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amalu. Buah dari ilmu, buah dari ngaji adalah beramal. Risalah ini adalah tulisan Syekh Dr. Al-Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Beliau buka risalah beliau dengan basmalah dan bacaan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah yang beliau baca terdapat, dan beliau tulis, terdapat kalimat wa natubu ilaih. Dan kalimat natubu ilaih ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani tidak terdapat dalam satupun riwayat-riwayat tentang khutbatul hajah. Dan beliau mengucapkan hal ini menunjukkan dan mengisyaratkan bolehnya hal ini, sehingga menunjukkan bolehnya memberikan tambahan dalam kalimat-kalimat dalam khutbatul hajah. Karena memuji Allah subhanahu wa ta'ala tidak terdapat karena ada kelonggaran dalam kalimat-kalimat yang kita pakai untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala di awal khutbah atau di awal ceramah. Oleh karena itu maka adanya tambahan wa natubu ilaih atau semisalnya adalah tidak mengapa berdasarkan pertimbangan tersebut. Meskipun namun di sisi lain Sa'al Al-Bani rahimahullah ta'ala melarang tambahan semacam ini dengan alasan kalau ini satu lafad yang masruk, ya sudah, maka sebagaimana lafad yang masruk dari Nabi tidak boleh ditambahi, sebagaimana tidak boleh dikurangi kalau memang seorang itu mau mengucapkan lafad yang masruk. Maka di sisi lain tambahan wa natubu ilaih atau semisalnya itu dilarang oleh, dinilai satu hal yang terlarang menurut Sa'al Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ya, dari dua sikap ini, wallah ta'ala alam, nampaknya sikap yang tepat dalam masalah ini adalah sikap yang pertama, dan ini kita jumpai adalah amal dan praktek banyak para ulama. Amma ba'du, fala takhfa makanatul ilmi, tidaklah samar, artinya jelas bagi kita semua kedudukan ilmu dan kedudukan ilmu al-aliyah yang tinggi dalam agama kita yang lurus ini. Dan ilmu memiliki kedudukan yang sangat agung. Maka ilmu dalam Islam adalah asas, adalah pondasi. Maka Islam dimulai dengan ilmu. Dan syariat tidak mungkin ditegakkan, demikian juga penghambaan kepada Allah tidak mungkin diwujudkan dan penghambaan adalah allati khuliqal abdu li ajliha, adalah tujuan diciptakannya makhluk. Wa ujida li tahqiqiha, dan makhluk diciptakan untuk mewujudkan dan merealisasikan penghambaan. Ini semua tidak akan terwujud illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka beliau sampaikan di paragraf ini bahwasanya syariat tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu. Maka orang yang menginginkan untuk tegaknya syariat Islam di bumi ini, maka apa yang dia katakan dan apa yang dia cita-citakan adalah omong kosong jika dia bukanlah orang yang semangat untuk belajar ilmu dan semangat untuk mendakwahkan ilmu. Jika tanpa ilmu, maka kita tanyakan, lalu syariat apa yang dimaksudkan? Maka boleh jadi dia anggap syariat padahal bukan syariat. Jika orang itu bersemangat dan menginginkan, dan ini adalah seharusnya keinginan dan semua cita-cita setiap muslim, tegaknya syariat di bumi ini. Namun sebagian orang bersemangat untuk menegakkan syariat dan punya cita-cita menegakkan syariat, namun tanpa diri dan ilmu, dan ini adalah satu hal yang omong kosong. Lalu syariat apa yang mau ditegakkan? Boleh jadi dianggap syariat padahal ternyata bukan syariat, dan dianggap bukan syariat padahal bagian dari syariat. Itu yang akan terjadi jika keinginan untuk menegakkan syariat itu tanpa dilandasi dengan ilmu. Kemudian beliau sampaikan bahasanya ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terwujud jika tanpa ilmu. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara beribadah kepada Allah? Ibadah seperti apa yang Allah cintai? Ini tidak mungkin akan bisa dikerjakan dengan baik dan benar jika tidak didahului dengan ilmu. Maka ilmu adalah syarat untuk terwujud dan terlaksananya al-ubudiyah lillah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawa, maka ilmu adalah asas yang harus ada, dan dengan ilmu maka yubda, maka dimulailah segala sesuatu, dimulai dengan ilmu, dan ilmu adalah al-muqaddam, sesuatu yang didahulukan, dinomorsatukan. Dan terdapat dua dalil dari Al-Quran, dan satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya ilmu adalah sesuatu yang seharusnya dinomorsatukan. Dalil dari ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat." Dan tidaklah engkau berilmu bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Baru setelah itu berucap dan berbuat, dan mohonkanlah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka dalam ayat ini, fabada'a jala sya'nuh, maka Allah zat yang maha agung memulai ayatnya bil ilmi, dengan ilmu. Maka menunjukkan bahasanya ilmu harus dinomor satukan. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wastaghfir li dzambika, dan mohonkanlah ampun, dalam engkau berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lidzambika, untuk dosa-dosamu, untuk semua dosa-dosamu. Maka ini dalil dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i haruslah dinomor satukan. Kemudian terdapat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahasanya ilmu syar'i adalah satu hal yang dinomorsatukan dalam agama ini. Kitabnya masih apa belum? Masih apa sudah habis? Ada. Wa kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yu'adhifu alaihi kulla yawmin idza asbaha ba'da salati subhi. Yang dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yu'adhifu alaihi, yang Nabi rutin membacanya setiap hari idza asbaha, apabila waktu pagi tiba setelah selesai salat subuh, sebagaimana yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallima Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa firayatin wa amalan salihah. Ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap hari. Berarti ini satu hal yang Nabi rutinkan berdasarkan persaksian istrinya sendiri. Nabi mengucapkan doa ini kulla yaumin, setiap hari. Nabi merutinkannya dan Nabi memberikan perhatian istimewa padanya. Ba'da salati subhi, setelah selesai salat subuh, ya, dan setelah selesai salat subuh itu luas, ya, bisa mepet setelah salam, bisa setelah setengah jam setelah salam. Dan ditegaskan oleh Ummu Salamah, ba'da ayusallima, tepatnya itu setelah mengucapkan salam. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, sunyi aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lain, wa amalan salihah, dan amal yang saleh. Di catatan kaki dikatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan dalam sanadnya ada Mubahamun, ada seorang perawi yang tidak dikenal, akan tapi hadis ini memiliki penguat dari Abu Darda yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a. Oleh karena itu hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Nataijil Afkar, yang merupakan takhrij Ibnu Hajar untuk Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karya An-Nawawi itu ditakhrij hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu kitab yang berjudul Nataijul Afkar. Dan di sini dinilai oleh sahih oleh Al-Albani. Maka di sini faqaddama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menomorsatukan dalam doa harian beliau yang beliau rutinkan untuk dibaca setiap hari. Maka yang Nabi nomor satukan adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, baru nomor duanya, nomor dua dan nomor tiga, rezeki yang tayyib, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dalil bahasanya ilmu itu nomor satu, dinomor satukan sebelum yang lain. Dan kenapa ilmu syar' itu dinomorsatukan daripada yang lainnya? Wadzalika, dan hal itu karena seorang hamba tentu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana rizki yang thayyib, mana rizki yang halal wa khabith, dan mana rizki yang haram, yang kotor, yang jelek, kecuali dengan ilmu. Orang tidak akan bisa membedakan manakah pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram kecuali dengan ilmu. Orang tidak akan bisa membedakan manakah uang yang halal dan uang yang haram kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu maka dikira pekerjaan yang halal padahal pekerjaan haram. Ya, banyak orang beranggapan ngemis itu halal, ya. Ikhlas buat Anda halal buat kami gitu kata slogan para pengamen dan para pengemis. Ikhlas buat Anda halal buat kami. Padahal meskipun ikhlas buat pemberi tetap haram bagi pengemis. Tetap haram bagi pengemis. Bahkan dosa besar mengemis bukan hanya haram, namun haram yang dosa besar. Nah, karena itu maka tanpa ilmu maka orang tidak bisa membedakan pekerjaannya halal dan pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram dikira pekerjaannya halal. Ya. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa membedakan uang yang halal dengan uang yang haram. Ya. Uang tips ya, dikira uang halal karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Maka seorang pekerja yang sudah dapat gaji, dapat tips dari konsumen, dia kira itu uang halal. Padahal itu uang haram. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal umal ghululun, ya, hadiah yang didapatkan oleh oleh pekerja, ya, maka itu adalah uang khianat, harta yang haram. Maka orang merasa bahwasanya uang itu halal karena ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak dipaksa atau yang lain, maka dengan itu dikira halal padahal uang haram. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Maka tanpa ilmu seorang tidak bisa membedakan manakah uang yang halal dan mana uang yang haram. Wala baina amalin salih wa talih. Demikian juga tanpa ilmu seorang itu tidak bisa membedakan amal saleh dan amal talih. Ya, talih adalah kebalikan dari saleh. Maka tanpa ilmu syar'i seorang itu tidak bisa membedakan antara amal yang soleh dengan amal yang salah. Maka amal yang salah dikira amal soleh dan amal soleh dikira amal yang salah. Tanpa ilmu. Maka satu hal yang diajarkan oleh Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai penyimpangan, bahkan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Kemudian amal yang sesat, yang menyimpang, yang bid'ah mah dianggap sebagai satu amal soleh dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang itu kacau dalam menilai, ya, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Gara-gara tanpa ilmu yang benar. Oleh karena itu, maka seorang tidak bisa membedakan amal yang diterima di sisi Allah, itulah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amal yang tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Maka karena hal ini, karena penjelasan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menomorsatukan ilmu. Beliau sebut ilmu dulu baru rizki. Maka ilmu itu nomor satu sebelum kerja. Ilmu itu harus dinomorsatukan sebelum orang itu bekerja agar tidak salah mengira uang yang halal, uang yang haram ini sebagai uang yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan hadis ini menunjukkan bahasanya ilmu syar'i itu dinomorsatukan sebelum beramal. Ya. Ya. Maka bekerja adalah beramal untuk dunia, ya, dan wa amalan mutaqabbala adalah bekerja untuk akhirat. Maka ilmu itu dinomorsatukan sebelum orang itu bekerja untuk kepentingan dunia, untuk maslahat dunia, ataupun melakukan aktivitas untuk maslahat akhirat. Ilmu yang harus dinomor satukan. Dan ilmu yang kita minta dan dalam doa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ada dua pengertian untuk ilmu yang bermanfaat. Pertama dilihat dari sumbernya. Kalau dilihat dari sumber, maka yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bersumber dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu yang bermanfaat dilihat dari sisi sumber ilmu. Maka ngaji yang mendapatkan ilmu yang manfaat, jika seorang itu duduk di satu tempat pengajian dan di sana dia mendapatkan qalallahu qala rasuluhu, inilah firman Allah, inilah hadis Nabi, inilah penjelasan para sahabat dan para salaf tentang makna Al-Quran dan hadis, maka ini adalah tempat ngaji yang di situ kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan jika kita duduk di satu majelis ilmu, di satu tempat, ya, cuma dapatnya cerita ngalor ngidul, cerita ini dan itu, cerita yang bikin ger, ya, cerita yang bikin, ya, maka kita tidak mendapatkan ilmu yang manfaat di tempat itu. Atau jika seorang itu duduk di satu majelis pengajian dan di sana dia cuma mendapatkan perkataan manusia, cuma mendapatkan pendapat-pendapat manusia tanpa dalil, bahkan yang keluar malah perkataan orang barat, orang kafir, dan itu dianggap sebagai menuntut ilmu, ya, dianggap sebagai belajar agama atau kuliah agama. Nah, ini maka ini tidak mendapatkan ilmu, ya, non malah mendapatkan kesesatan dan sampah-sampah pemikiran. Yang kedua, ilmu nafik dilihat dari sisi dampaknya dan buahnya. Maka ilmu itu adalah ilmu yang nafik, ilmu yang bermanfaat jika ilmu tersebut membuahkan amal. Maka boleh jadi seorang itu telah mendapatkan ilmu yang nafik berdasarkan sumbernya. Ilmunya adalah ilmu minal Quran wa sunnah. Akan tapi ilmu tersebut belumlah ilmu nafik. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari dan ilmu yang telah diketahui belumlah membuahkan amal. Maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat ketika menyebabkan perubahan yang lebih baik pada diri orang yang mempelajarinya dan mendapatkannya. Ya, maka dia dakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain, dia amalkan ilmu itu, ya, dan ilmu tersebut menyebabkan perubahan dirinya, perubahan hatinya, perubahan akhlaknya, perubahan imannya. Maka imannya semakin bertambah, akhlaknya semakin baik, ketakwaannya tambah meningkat. Setelah bertambahnya ilmu, maka ini tanda kalau itu adalah ilmu yang manfaat. Fal ilmu an-nafi', maka ilmu yang bermanfaat adalah dhiya'un li sahibihi, adalah bagikan cahaya bagi pemiliknya dan bagikan cahaya bagi pemiliknya. Dalam bahasa Arab cahaya ada disebut dengan dhiya' dan disebut dengan nurun, dan ada sedikit perbedaan antara dhiya' dan nurun. Nah, nurun adalah cahaya yang tidak panas, semisal cahaya rembulan itu disebut nurun. Sedangkan cahaya dan sinar matahari itu disebut dhiya'un. Dia adalah cahaya yang panas. Maka ilmu yang manfaat itu dhiya'un, adalah cahaya yang panas. Ya, karena untuk menerapkannya seorang membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesulitan, membutuhkan perlawanan dengan hawa nafsu. Maka dia dhiya'. Namun jika seorang itu telah menyadari bahasanya pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang panas itu tidak terasa panas. Ya, karena bahkan yang panas itu terasa nikmat. Ya, maka dia adalah nurun, maka dia adalah cahaya yang menerangi. Ya tadi bihi, yang seorang itu mendapatkan petunjuk dengannya. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat As-Surah ayat yang ke-52 menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari perkara kami, dari urusan kami. Makunta tadrimal kitab walal iman, dan engkau tidaklah mengetahui, dulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tapi kami jadikan hal tersebut sebagai cahaya. Nahdi bihi, kami memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut siapa saja yang kami kehendaki. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Maknanya di tafsir Jalalain, wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kami memberikan wahyu kepada para rasul-rasul selainmu. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan. Dan yang dimaksud dengan ruhan di sini huwal Quran, adalah Al-Qur'an, yang Al-Qur'an adalah sebab hidupnya hati. Min amrina, dari urusan kami yang kami wahyukan kepadamu. Makunta, dulu engkau tidaklah mengetahui, ya, sebelum engkau mendapatkan wahyu, apa itu Alkitab, itu apa itu Al-Quran, walal iman, dan apa itu iman. Apa yang dimaksud bahasanya Nabi SAW, tidak mengenal iman, tidak mengetahui iman. Ya, di tafsir Jalalain disebutkan maknanya adalah, engkau tidak mengetahui syariat-syariat dalam iman. Berbagai aturan-aturan, rincian-rincian, yang itu semua adalah bagian dari iman. Ingat, sholat adalah iman, puasa adalah iman, semua amal badan adalah iman. Wama'alim, dan rambu-rambu, dan rambu-rambu dalam iman. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami menjadikannya, hu di sini kembali kepada roh atau kembali kepada Alkitab. Kami jadikan Alkitab, Al-Quran adalah nuran, cahaya yang kami memberi petunjuk dengan sebab cahaya tersebut pada hamba-hamba, siapa saja di antara hamba, siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka ayat ini menunjukkan, ayat As-Surah ayat 52 ini menunjukkan bahasanya ilmu wahyu, ilmu nafi, itulah ilmu yang berasal dari wahyu, adalah sebab hidupnya hati. Karena wahyu dan ilmu dari wahyu itu Allah sebut dengan ruhan. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Maka orang yang hatinya hidup adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang jauh dari ilmu wahyu, ilmu Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang memiliki hati yang sakit atau bahkan hati yang mati. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu wahyu, ilmu yang nafi, sebagai cahaya. Mungkin ini menunjukkan keutamaan ilmu. Walakin ja'alnahu nuran, maka ilmu adalah cahaya, yang dengan cahaya tersebut kita akan bisa berjalan dengan baik, dengan benar di dunia. Kita akan berbuat bisa dengan tepat, dengan benar, dan tidak nabrak-nabrak karena memiliki cahaya. Yang kami berikan petunjuk dengan cahaya tersebut, man nasya'u min ibadina, siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehendaknya, masyiahnya. Dan terdapat kaidah penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam banyak tempat, di kitab-kitab beliau dan di pelajaran-pelajaran beliau. Bahasanya beliau katakan, al-masyiatullah makrunatun bil hikmah. Masyiatullahi makrunatun bil hikmati. Sesungguhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan dengan hikmah, berbarengan dengan hikmah. Artinya ketika Allah mengatakan kami beri petunjuk siapa saja yang kami kehendaki, itu bukan ngawur, ya, bukan acak, bukan asal-asalan. Sehingga ada orang yang sebenarnya tidak tepat mendapatkan hidayah, terpaksa harus dapat hidayah. Ada seharusnya orang yang tidak tepat untuk mendapatkan kesesatan, terpaksa harus mendapatkan kesesatan. Tidak demikian. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala itu makrunatun bil hikmah. Semua perbuatan yang Allah lakukan dengan kehendaknya dan Allah katakan itu dengan masyiahnya, maka itu semua maknanya adalah makrunatun bil hikmah. Maka semuanya adalah bergandengan dengan hikmah. Ya, orang yang siapakah orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah? Itulah orang yang menurut hikmah Allah tepat untuk mendapatkan hidayah. Itulah orang yang tepat dan layak dan cocok untuk mendapatkan hidayah. Dan siapa itu orang yang tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah? Itulah orang yang tepat dan cocoknya tidak dapat hidayah. Maka siapa itu orang yang mendapatkan hidayah? Ya, orang yang memang tepat dan cocok untuk mendapatkan hidayah, karena dia adalah orang yang mencari hidayah, dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengeluarkan tenaganya untuk mencari hidayah Allah. Itulah orang yang tepat, itulah orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Ada pun orang yang menjauhi sumber-sumber hidayah dan tidak pernah berdoa meminta hidayah, maka itulah orang yang tidak tepat untuk diberi hidayah. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, Allah katakan wa ma kunta tadri mal kitab walal iman. Maka sebelum kau mendapatkan wahyu, maka Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui Al-Quran, tidak pula mengetahui Al-Iman. Apakah makna ayat ini bahasanya Nabi itu musyrik sebelum mendapatkan wahyu dan sebelum diangkat jadi Nabi? Karena di sini dikatakan Nabi tidak mengetahui dan tidak mengenal iman sebelum mendapatkan wahyu. Maka jawabannya tadi sebagaimana tafsir yang telah saya bacakan di tafsir jalan lain, maknanya bukanlah demikian. Nah, yang dimaksud Nabi SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan mendapatkan wahyu itu tidak mengenal al-iman, itu bukannya beliau adalah orang musyrik, penyembah berhala sebelum diangkat jadi Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala meskipun sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Sehingga yang dimaksud dengan tidak mengetahui al-iman tadi disampaikan adalah syara'iul iman wa ma'alimul iman. Rincian-rincian syariat dalam iman. Maka sebelum mendapatkan, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Nabi telah Allah beri taufik untuk tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu Nabi tidak tahu bagaimanakah salat, bagaimanakah puasa, bagaimanakah salat yang benar, bagaimanakah haji yang benar, Nabi tidak tahu. Rincian-rincian syariat dalam iman Nabi tidak mengetahuinya. Itu yang dimaksud dengan walal iman, bukan maksudnya Nabi itu musyrik, penyembah berhala sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum mendapatkan wahyu. Namun maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dapat wahyu, dan wahyu adalah ilmu dan adalah sumber ilmu. Maka sebelum itu Nabi tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu puasa, atau bagaimanakah sholat, bagaimanakah puasa yang benar, Nabi tidak tahu. Maka Nabi tahu setelah diberitahu, setelah dapat ilmu, yaitu mendapatkan wahyu menjadi Nabi. ilmu nurun, maka ilmu adalah cahaya dan diaun dan cahaya bagi seorang yang memiliki ilmu. Maka pemisalan orang yang berilmu di tengah-tengah umat, sebagaimana gambaran ada sekelompok manusia berada dalam kegelapan, dan di tengah-tengah mereka ada seorang yang memegang cahaya, memegang lampu di tangannya, tangannya memegang lampu. Yudi ulahum, maka orang tersebut memberikan cahaya, menerangi untuk manusia-manusia di sekelilingnya, bimisbahi dengan lampu yang dia bawa, untuk menerangi jalan yang ada. Sehingga dengan sebab itu, maka mereka, orang-orang di sekeliling pemegang lampu tadi, selamat dari ketergelinciran, selamat dari terpleset. Karena dia tahu, oh ini batu licin, oh itu jangan diinjak, oh ini, dengan lampu. Maka dengan lampu yang dimiliki oleh orang yang membawa lampu tadi, maka orang-orang di sekelilingnya bisa menjaga diri dari asyauka, dari duri. Ketika di jalan tersebut ada duri, maka dihindari. Wal akhtar, demikian pula dari bahaya, semisal mungkin ada juang di tempat itu. Maka mereka semua bisa berjalan disebabkan mereka berada di dekat orang yang membawa lampu, maka mereka bisa berjalan fijadatin sawiyah, dalam jalan yang lurus. Jadah maknanya jalan. Wasiratin mustaqim, dan jalan yang lurus. Itulah permisalan orang yang berilmu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Jika manusia mau dekat-dekat dengan mereka, dekat-dekat dengan orang yang berilmu, maka mereka akan kecipratan cahaya, yang dengan itu menjadi sebab mereka bisa berjalan, menjalani hidup ini dengan baik dan benar, karena mengambil cahaya ilmu. Walihada, oleh karena itu, maka terdapat banyak nas dan terdapat banyak dalil. Maka dalil itu bisa jamaknya bisa adillah, dan bisa jamaknya dalail. Maka terdapat banyak nas dan terdapat banyak dalil dalam Al-Quran, Kitabullah Jalla wa'ala, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis, menjelaskan keutamaan ilmu dan mulianya kedudukan ilmu dan agungnya posisi ilmu, dan sanjungan kepada orang yang berilmu, dan penjelasan tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Wa yakfi, dan cukuplah bagi orang-orang yang berilmu, cukuplah untuknya sebagai bukti kemuliaan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala, menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah untuk mempersaksikan perkara a'zami masyudin bih, perkara yang paling agung yang disaksikan, yang dipersaksikan, yaitu syahadat, yaitu tauhid. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisba la ilaha illa huwa al azizul hakim. Maka Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu bersaksi, mempersaksikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ayat ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu. Terdapat banyak sisi yang menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu, dan tadi telah diisyaratkan oleh penulis dua sisi dari yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dalam ayat ini. Yang pertama adalah, dalam ayat ini Allah menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah ini menunjukkan mulianya orang yang berilmu. Persaksian mereka disejajarkan, dibarengkan, disebutkan berbarengan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang paling mulia. Menunjukkan betapa mulianya orang ini. Namanya disejajarkan dan disebutkan berbarengan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ahlul ilmi, ulul ilmi, orang-orang yang berilmu di sini diminta untuk atau menyampaikan persaksian dalam perkara yang paling penting. Dan tidaklah menjadi saksi dalam perkara yang sangat-sangat penting kecuali orang yang penting. Tidaklah menjadi saksi dalam perkara yang mulia kecuali adalah orang-orang yang mulia. Dan hal yang dipersaksikan dalam hal ini adalah hal yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan betapa mulianya ulul ilmi, betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Jika ada yang bertanya, dalam ayat ini di manakah para nabi dan rasul? Maka jawabannya, termasuk nabi dan rasul di sini adalah wa ulul ilmi. Maka termasuk dalam ulul ilmi adalah para nabi dan rasul di samping para ulama. Maka ini juga menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu. Di mana orang-orang yang berilmu, ulama, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, itu diletakkan satu grup dengan para nabi dan rasul. Ya, dengan mendapatkan sebutan yang sama untuk sebutan para nabi dan rasul, yaitu ulul ilmi. Wa yaqulullahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman tentang mulia dan keutamaan orang yang berilmu. Allah katakan, kul katakanlah hal yastawi, apakah sama orang-orang yang ya'lamuna, memiliki ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Jawabannya tentu jawabannya jelas, tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Demikian pula Allah Jalla wa'ala mengatakan, innama yakshallaha min ibadil ulama, hanyalah yang benar-benar merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya, semakin lengkap ilmu seseorang, maka semakin tinggi kadar khusyah, kadar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memiliki khusyah yang sempurna adalah orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya ilmu yang benar, ilmu yang nafi', itu menghasilkan khasyatullah, menghasilkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang itu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang sangat perhatian dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ilmu yang nafi' itu harus membuahkan khasyah, dan ilmu yang nafi' itu ilmu yang membuahkan amal. Dan orang yang memilikinya menjadi orang yang bersemangat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jalla wa'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat dalam bentuk jamak, bukan hanya satu derajat, namun banyak derajat. Qila fi makna al-ayat, dikatakan saat salah satu penjelasan ahli tafsir tentang makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan orang yang berilmu, yang beriman, lebih tinggi daripada orang yang beriman, yang tidak berilmu dan tidak memiliki kepahaman terhadap agama. Allah tinggikan derajat, beberapa derajat. Dan adanya peninggian derajat itu menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan betapa tingginya kedudukan orang yang berilmu. Nah, demikian makna ayat. Jika minkum di sini kita katakan maknanya adalah litaba'id. Maka jika min di sini kita maknai minnya litaba'id, menunjukkan makna sebagian, maka makna ayat sebagaimana yang disampaikan di sini. Maka ini saya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan dia adalah orang-orang yang berilmu. orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu, maka ini jadi satu kesatuan, orang yang beriman dan berilmu minkum, di antara kalian. Ya, berarti Allah tinggikan orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman dan tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di sini. Maka derajat di sini mencakup dua makna, derajat hakiki, derajat konkret, dan derajat abstrak. Ya, sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Kitabul Ilmi. Derajat yang konkret itulah derajat di surga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang beriman dan berilmu, lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman namun bukan ahli ilmi. Kemudian yang kedua adalah derajat abstrak, itulah derajat di dunia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu meskipun mereka telah meninggal dunia, nama-nama mereka masih selalu disebut-sebut dengan pujian, dengan sanjungan, dengan doa. Maka orang masih saja selalu menyebut-nyebut nama orang-orang yang berilmu sejak zaman sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Maka disebut-sebut, didoakan, dipuji-puji. Dan para ulama setelahnya, mereka telah mati atau bahkan lama mati, mereka seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana-mana, di seluruh penjuru dunia, namanya disebut-sebut, didoakan, radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, dan doa-doa yang lainnya. Yang ini satu hal yang tidak didapatkan oleh orang, satu hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya yang tidak berilmu di dunia ini. Orang-orang yang kaya raya, ya, cuma mungkin disebut-sebut ketika masih hidupnya, oh, dia orang kaya, wah, orang paling kaya se-Asia Tenggara, atau terkenal di koran karena masuk polling atau apa. Nah, namun setelah mereka mati, ya, beberapa tahun setelah mereka mati, beberapa puluh tahun setelah mereka mati, ya, hilang namanya dari peredaran. Orang tidak kenal, generasi setelahnya sudah tidak kenal siapa itu si A, siapa itu si B, yang merupakan orang-orang kaya dalam ketika hidupnya. Non orang-orang yang berilmu, ya, meskipun mereka telah ratusan tahun yang silam mereka meninggal dunia, namun bukunya masih ada, dibaca, didoakan, disebut-sebut. Maka seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah kita, meskipun mereka jasadnya sudah tidak lagi bersama kita. Ini kemuliaan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang berilmu yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dan apa sebab itu semua, kenapa Ibnu Mas'ud masih disebut-sebut, Abu Hurairah masih disebut-sebut, Ibnu Taimiyah masih disebut-sebut, ya. Apa sebabnya? Kenapa mereka masih saja disebut-sebut? Apakah karena kayanya, ataukah karena gantengnya, ataukah karena ataukah karena ininya, jabatannya? Nah, karena ilmunya. Tidak lain dan tidak bukan karena ilmunya. Kemudian majaa fil hadis, dan terdapat dalam hadis, yaitu hadis Abu Darda yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, yang isinya menjelaskan keutamaan ilmu dan kedudukan orang yang berilmu. Terdapat sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang mulia, dan hadis ini adalah hadis yang jami, hadis yang memuat yang lengkap, memuat berbagai hal tentang keutamaan orang yang berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi, yang dia mencari dalam jalan tersebut, ya, jalan tersebut dia gunakan untuk ilman, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya dengan sebab hal tersebut. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Yang dimaksud jalan di sini mencakup dua jenis jalan, jalan yang konkret dan jalan yang abstrak. Maka siapa saja yang menempuh jalan ilmu, ya, boleh jadi jalan konkret, ya, jalan beraspal, boleh jadi jalan yang komblokan atau yang lain, dalam rangka untuk datang di majelis ilmu, ya, maka ini jalan konkret, jalan ilmu yang konkret. Kemudian yang kedua adalah jalan ilmu yang abstrak. Jalan ilmu yang abstrak, ya, dengan mencatat, dengan menghafal, orang itu mencatat ilmu yang dia dapatkan. Qayyidul ilma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab, dan ikatlah ilmu itu dengan catatan. Maka dia menempuh jalan ilmu, dan ini jalan abstrak, ya, enggak kelihatan berapa sentimeter lebarnya, berapa meter lebarnya, berapa panjangnya, jalan yang panjang, ya, dengan bentuk mencatat, dalam bentuk menghafal, dalam bentuk membaca ulang, ya, dalam bentuk mengingat-ingat, dan seterusnya. Maka ini adalah jalan ilmu. Maka siapa saja yang menempuh jalan ilmu, baik jalan ilmu yang konkret ataupun jalan ilmu yang abstrak, dan dia menempuh jalan ilmu tersebut untuk semata-mata dengan niat mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya, ya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuknya jalan menuju surga. Di sini mencakup dua makna sebagaimana faedah dan penjelasan yang pernah saya dengarkan dari ceramah Syaikh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullahu ta'ala. Yang pertama yang dimaksud dengan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga adalah al-ibadah. Ini dimaksud dengan jalan menuju surga adalah ibadah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga, artinya adalah Allah akan mudahkan baginya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, dan yang dimaksud jalan menuju surga adalah al-ibadatulillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan, keringanan langkah untuk rajin sholat, untuk rajin puasa, untuk rajin melakukan berbagai amal-amal yang lain. Maka inilah buah ilmu, inilah buah dan sebuah keniscayaan dari ilmu. Orang yang akan dimudahkan untuk melakukan berbagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, maka jika seorang itu rajin duduk di majlis ilmu, rajin belajar ilmu dengan membaca atau yang lainnya, namun kok ternyata orangnya kok orang yang berat untuk beribadah, maka di sini ada kholal, di sini ada yang tidak beres. Maka di sini ada yang tidak beres dari ilmu yang dia pelajari. Boleh jadi niat yang keliru, boleh jadi cara belajar yang keliru, ya, atau hal-hal yang lainnya. Karena orang yang belajar agama itu akan Allah mudahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah jalan surga. Karena surga tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan seorang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan penjelasan yang pertama ini, maka di sini ada satu poin penting yang patut menjadi renungan semua orang yang belajar agama, semua orang yang menuntut ilmu agama. Bagaimanakah patut kita renungkan? Bagaimanakah kondisi hati kita? Bagaimanakah kondisi diri kita setelah kita duduk di majelis ilmu dan telah banyak mendapatkan ilmu? Apakah diri kita adalah orang yang ringan untuk taat, ringan untuk beramal saleh, ringan untuk sholat, ringan untuk membaca Al-Quran, ringan untuk melakukan untuk bersedekah, ringan untuk amal-amal yang lain? Jika kita jumpai dalam diri kita kemudahan, keringanan untuk melakukan itu semua, maka ketahuilah inilah kabar gembira. Berarti apa yang Nabi janjikan, apa yang Nabi katakan, telah ada tanda-tandanya, itu ada pada diri kita. Namun sebaliknya, jika seorang itu telah lama belajar, lama menuntut ilmu, kok tambah hari malah tambah malas beribadah, tambah malas untuk ke masjid, tambah malas untuk beramal, maka ini alamat buruk. Alamat buruk. Ternyata buah yang Nabi janjikan belum terwujud pada diri kita. Sahalallahu bi tariqan ilal jannah, itu belum ada. Malah dipersulit, malah sulit untuk menempuh jalan surga itu ibadah kepada Allah, kok malah tambah berat. Maka ini alamat bahaya. Ini lampu kuning, hati-hati. Ternyata kondisi kita semacam ini. Kemudian makna yang kedua, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tariqan ilal jannah adalah ilmu itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu, untuk menangkap ilmu. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kepahaman, kemudahan untuk faham ilmu dan mendapatkan ilmu adalah orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk mencari ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yasna, karena ridha, karena suka dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya sayap malaikat itu bisa dipasang dan bisa diletakkan. Kadang bisa dipasang dan kadang bisa ditaruh. Maka ketika seorang itu menuntut ilmu, ketika dijumpai malaikat menjumpai orang-orang yang menuntut ilmu, maka mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Maka di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya para penuntut ilmu mereka berjalan di atas sayap-sayap para malaikat. Wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmu. Yang dimaksud alim di sini bukan hanya alim untuk dirinya sendiri, namun cuma dipek sendiri, tidak disebarluaskan. Namun yang dimaksud dengan alim di sini adalah alim robbani, alim yang orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, maka semua makhluk di langit dan di bumi itu akan memohonkan ampun untuknya. Maka orang yang berilmu dengan ilmu agama, ilmu syar'i, dan ilmu tersebut dia dakwahkan, dia sebarkan, maka dia akan jadi makhluk yang kondang di berbagai alam. Semua makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampun untuknya. Semut-semut itu menyebut-nyebut namanya, ya Allah ampunilah si fulan. Maka ikan-ikan di lautan itu berdoa, ya Allah ampunilah si fulan. Kambing yang ngembek-ngembek itu juga ternyata salah satu mbekannya adalah, ya Allah ampunilah si fulan. Sapi yang teriak emoh-emoh itu ternyata salah satu yang dia katakan adalah memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah si fulan. Maka seluruh makhluk di langit dan di bumi itu kenal orang ini. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, semua makhluk di langit dan di bumi mengenal mereka, mengenal orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Maka orang yang berilmu agama dan mendakwakan ilmu, maka dia akan jadi makhluk yang kondang di alam semesta, kondang di dunia hewan, kondang di dunia semut, kondang di dunia kambing, kondang di dunia ayam, semua kenal mereka. bahkan memohonkan ampun bukan hanya kenal, bahkan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka boleh jadi mereka ini tidak kondang di dunia manusia, tersembunyi mojok di sudut-sudut pojok masjid yang tidak terkenal. Namun dia kondang di dunia semua, di kondang di dunia ayam, kondang di dunia kambing, kondang di dunia sapi dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu, semua makhluk di langit dan di bumi. Zahirnya termasuk juga benda-benda mati. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan yang ada di air, boleh jadi di lautan atau boleh jadi di sungai, boleh jadi di waduk, boleh jadi di kolam. Maka ikan-ikan ini, ada lele, ada ini, kenal dengan orang ini dan mendoakannya. Nah, kenapa mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan bahkan ikan-ikan tersebut mendoakan, memberikan perhatian dan pemuliaan kepada orang yang berilmu dan mendoakan ampunan untuk orang yang berilmu? Apa hikmah di balik hal ini? Ada dua penjelasan untuk hal ini. Penjelasan yang pertama, makhluk di langit dan di bumi dan hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang di air, mereka memberikan perhatian dan pemuliaan kepada orang yang berilmu, karena ilmu syar'i itu manfaat untuk mereka. Dengan adanya ulama, dengan adanya orang yang berilmu yang menyebarkan ilmu, maka menyebabkan hewan-hewan ini diperlakukan sebagaimana mestinya. Dia tidak akan disia-siakan. Dia tidak akan misalnya dijadikan untuk tempat cuma untuk latihan tembak-tembakan, latihan memanah tanpa ada manfaatnya. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang orang masang naruh hewan kemudian menjadikannya sebagai sasaran sasaran tombak, sasaran panah, sasaran senapan ya, jika itu hewan. Nabi larang. Nah, maka hewan tidak akan diperlakukan semacam ini. Kapan? Ketika ilmu tersebar. Ketika ilmu tersebar. Ketika ilmu tersebar, maka hewan akan dimuliakan. Maka dia tidak akan dijadikan sasaran. Ketika ilmu tersebar, maka hewan ini jika disembelih, maka dia disembelih dengan yang nyaman. Maka dia tidak akan disembelih dengan penuh siksaan. Kapan hewan itu akan mati dengan enak dan tidak terseksa? Ketika ilmu tersebar. Karena orang yang berilmu mengajarkan, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa asinu al-qitla wa idza dhabhtum fa asinu dhibhah." Orang yang berilmu lah yang menyebar-nyebarkan hadis ini kemana-mana, menyebar luaskan hadis ini. Bahkan ini pelajaran dasar untuk orang yang mau sungguh-sungguh belajar arba'in nawawiyah. Maka ada pemuliaan terhadap hewan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah berbuat baik kepada hewan. Maka jika kalian bunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menjadi hewan, sembelih dengan cara yang baik. Maka hewan termuliakan ketika ilmu tersebar. Oleh karena itu, maka hewan-hewan pun berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa orang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Penjelasan yang kedua, mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala ini demikian perhatian dengan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu agama, bahkan mendoakannya. Dan ini adalah bentuk pemuliaan dari mereka. Karena dengan ilmu agama ini jadi sebab ya, baiknya dunia. Dengan sebab ilmu agama, maka berkuranglah kemaksiatan. Dengan berkurangnya kemaksiatan, maka menjadi sebab berkurangnya musibah di daratan dan di lautan. Maka tidak akan terjadi guncangan hebat di lautan, maka ikan akan hidup nyaman di lautan, dengan sebab ilmu tersebar, dan ketika ilmu tersebar, ketaatan tersebar, dan menjadi sebab berkurangnya kerusakan di daratan dan di lautan. Maka binatang yang hidup di hutan, maka ikan-ikan yang berada di sungai dan lautan, mereka menikmati lingkungannya dengan nyaman tanpa perlu ketakutan karena terjadi ombak besar, karena terjadi gempa bumi. Maka ketika gempa bumi, ketika gunung meletus, maka yang susah bukan hanya manusia, hewan-hewan pun susah. Mereka sibuk ketakutan, mereka ingin menghindar. Dan jika seandainya ini tidak terjadi, maka mereka hidup nyaman, mereka hidup tenang. Maka kapan mereka akan bisa hidup nyaman dan hidup tenang? Ketika kemaksiatan manusia berkurang. Ketika kemaksiatan manusia berkurang, dengan ini disebabkan tersebarnya ilmu, maka mereka bisa menikmati dunianya dengan nyaman tanpa perlu ketakutan karena hawa panas, karena udara panas, karena bumi gempa, karena gunung mau meletus. Mereka nyaman di hutan, bisa menikmati hidupnya dengan dunianya dengan nyaman, dengan santai. Oleh karena itu, maka mereka doakan orang-orang yang berilmu agar semakin semangat untuk mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu. Dan ini manfaatnya, karena ini manfaatnya kembali kepada mereka. Wa inna fadlal alimi alal abidi. Maka sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, alal abid, daripada ahli ibadah yang pas-pasan ilmunya. Ya, ahli ibadah ini tentu ya punya ilmu. Jika dia tidak punya ilmu, maka dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ahli ibadah ini ilmunya pas-pasan, sehingga karena ilmunya pas-pasan bisa karena terlalu pas-pasan maka dikatakan tidak ada. Karena sesuatu yang terlalu sedikit itu dikatakan tidak ada. Sebagaimana orang yang Nabi nikahkan dengan perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perintahkan carilah mas kawin, carilah mahar di rumahmu. Ya. Maka dia cari-cari kemudian lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma wajatu syai'an. Rasul, saya tidak menemukan sesuatu pun, tidak ada apa-apa, kata sahabat ini. Padahal ya, bukan tidak ada apa-apa, ya ada. Ya, tapi enggak ada nilainya, enggak layak. Ya. Maka sesuatu yang terlalu sedikit dianggap tidak ada. Maka ahli ibadah ini apa dia tidak punya ilmu? Ini bagaimana mungkin dia mau beribadah kalau dia tidak punya ilmu? Ya, minimal tata cara sholat, dia mau rajin sholat. Ya. Minimal kan ada tata cara sholat, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Rukun-rukun sholat yang harus dia penuhi. Namun ilmu dia terlalu pas-pasan, ya, sehingga dikatakan dia tidak punya ilmu. Kafalil qamari lailatal badri, maka bagaikan rembulan malam purnama dibandingkan berbagai bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sebenarnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ilmu agama itu warisan. Ilmu agama itu warisan. Ya, apa yang diwariskan oleh Nabi itulah yang kita praktekkan. Maka bukalah agama penemuan saat ini. Wah, sekarang ada penemuan terbaru, ada sholat penemuan terakhir edisi 2010. Enggak. Maka agama itu warisan. Ya, bagaimanakah yang diwariskan oleh Nabi? Itulah agama dan itulah ilmu agama. Adapun agama kok itu penemuan terbaru, inti penemuan abad 14 Hijriah, sebelumnya tidak pernah dikenal, itu bukan agama. Agama itu warisan. Agama itu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini adalah bantahan untuk berbagai bentuk bid'ah. Maka hadis ini adalah bantahan untuk segala macam bid'ah. Innal ulama warasatul anbiya. Maka ulama yang sejati adalah ulama ahlu sunnah, bukan ulama ahlul bid'ah. Ya, ulama yang sejati bukanlah karena ulama ahlul bid'ah, maka mereka ini bukan ulama penerima warisan. Kenapa? Dia ngadang-adakan sendiri kok. Warisannya setengah, ngadang-adakan sendiri setengah. Dia bukan ahli waris sejati yang cuma mengambil warisan yang ada. Dan dia bikin kreasi-kreasi sendiri. Ya. Maka di sini adalah bantahan untuk segala bentuk bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, dan yang lainnya. Ingat, agama adalah warisan. Sehingga orang yang berilmu dengan ilmu agama, maka dia adalah seorang yang statusnya penerima warisan, ahli waris, menerima warisan. Ini warisan diterima. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya ulama sejati adalah ulama ahlu sunnah. Itulah ulama yang semata-mata menerima warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan orang yang mengadakan kreasi dan inovasi dalam masalah agama. Ini perlu penemuan terakhir dalam masalah akidah. Oh, ternyata penemuan terakhir dalam masalah akidah, Nasrani juga masuk surga misalnya. Zaman Nabi tidak pernah ada akidah semacam itu. Maka semacam ini bukanlah ini bukan agama, dan semacam ini bukanlah orang yang ahli agama, bukanlah ulama, ya, ahli waris para nabi. Faman akhadha bihadhin wafirin, maka siapa yang mengambil warisan, maka dia telah mengambil bagian atau keberuntungan yang banyak. Ada sini dikeluarkan dan diriatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Albani dalam Sahih Tarhib wa Tarhib mengatakan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Di antara bukti kalau penjelasan bahasanya ilmu adalah warisan adalah sebuah hadis yang diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah. Sunnya Abu Hurairah mara bisukil Madinah, lewat di pasar kota Madinah, lalu berdiri di dekat pasar, di dekat pintu pasar, dan mengatakan, "Hei orang-orang pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian, betapa bodohnya kalian." Kalau mereka mengatakan, "Wahai sahabat Nabi, wahai Abu Hurairah, madzakah, apa itu yang terjadi? Kenapa kami adalah orang yang lembek, orang yang tidak berdaya, orang yang bodoh?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Itu loh, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Kok kalian malah enak-enaknya di sini, asik-asiknya di sini saja, tidak pergi mengambil bagian warisan kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka mereka orang-orang pasar mengatakan, "Aina huwa? Di mana warisan Nabi sedang dibagikan?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fil masjid, di masjid." Maka mendengar hal ini, fakhruju su'an ilal masjid, maka mereka keluar dari pasar dengan cepat-cepat. Maka mereka berlomba cepat-cepatan. Siapa yang paling dulu ke masjid? Ilal masjid, ke Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Fawaqofa Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tetap berdiri di pasar. Dia tidak pergi. Ya. Karena Abu Hurairah faham, nanti wah ini akan balik lagi ini. Kalau beliau pergi, maka tidak akan mendapatkan penjelasan. Maka Abu Hurairah cuma berdiri saja, nunggu di pasar. Nah, beliau yakin nanti akan orang ini akan pada balik. Dan betul, Waqafa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tetap berdiri di tempat tersebut hatta jauh, sampai akhirnya semua orang pasar itu balik lagi ke pasar. Faqala lahum, lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Malakum, kenapa kok balik kalian?" Maka mereka mengatakan, "Wahai sahabat Nabi, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan kami telah masuk ke dalam masjid, falam nara fihi syai'an yuqsamu." Maka kami tidak mendapatkan sesuatu yang sedang dibagi-bagi di dalam masjid. Maka Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Ama ra'aitum fil masjid ahada?" Tidakkah kalian melihat ada orang di masjid? Ada orang di masjid apa tidak? Kalau mereka mengatakan, "Bala, betul kami lihat orang di masjid, ra'aina qauman yusallun, ada beberapa orang yang sedang lagi sholat, ada beberapa orang sedang baca Quran, sebagian orang lagi sedang berdiskusi tentang halal dan haram, sebagian lagi sedang pengajian. Faqala lahum Abu Hurairata radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihakum, dzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, pikiran kalian itu pikiran kotor, warisan kok cuma duit, warisan cuma emas dan perak. Nah, itu warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lagi pengajian, nah itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, pikiran kalian terlalu mengeras, pengalaman kalian terlalu rendah. Pikiran kalian terlalu menjijikkan, warisan Nabi, pikirannya kok duit. Hadza wa muradun Nabi, inilah maksud Nabi alaihi salatu wasalam, dan inilah yang dimaksud dengan warisan para Nabi. Maka para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, dan mereka hanyalah mewariskan ilmu, agama, ilmu syar'i. Maka semakin besar bagian yang didapat oleh seorang hamba dari ilmu syar'i, maka adzuma hadzuhu, maka semakin besar pula warisan kenabian yang dia dapatkan. Dan demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana jika kita telah menuntut ilmu namun terkadang futur tetap menghampiri, apakah ini juga termasuk salah satunya karena niat yang salah atau bagaimana? Ada banyak faktor kenapa orang itu futur, ya, salah satunya mungkin karena salah niat dalam menuntut ilmu. Niat dalam menuntutnya bukan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan. Karena jika seorang itu menuntut ilmu dengan niat yang benar, ingin menghilangkan kebodohan, ingin mendapatkan buah ilmu yaitu amal, maka tentu orang akan semakin bertambah ilmu, maka dia akan semakin semangat, bukan malah tambah ilmu, malah tambah loyo. Maka di antara faktor kemungkinan terjadinya hal ini, di samping ya, karena ada faktor-faktor yang lain, beliau jadi tidak sabar dengan tekanan lingkungan, ya, atau termasuk diantaranya adalah karena sebab niat yang kurang benar. Muadzin di masjid dekat kos saya setelah adzan sering bernyanyi mengajak orang-orang untuk sholat jamaah di masjid, bagaimanakah hukumnya? Hukumnya tidak boleh, hukumnya, dan para ulama menegaskan ini adalah diantara bid'ah di masjid. Dan ini adalah bertolak belakang dengan dan ini menunjukkan benarnya perkataan sebagian salaf, tidaklah muncul satu bid'ah kecuali hilanglah sunnah. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara adzan dan iqamah adalah memperbanyak doa sendiri-sendiri, bukan kemudian teriak-teriak pakai mikrofon, ya, bersolawat atau doa atau yang lainnya. Dan tidaklah diragukan bahasanya jika hal ini ada di satu masjid, maka jamaah yang masuk ke masjid ini untuk sholat tahiyatul masjid atau untuk sholat rawatib sangat terganggu. Jika di suatu perusahaan, misal perusahaan minyak atau listrik, mengharuskan calon pekerjanya untuk tes kesehatan dalam bentuk telanjang bulat, apakah boleh? Tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ustur aurataka illa ala azwajika aw ma malakat yaminuk." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak perempuan yang kau kumpuli. Ya. Maka pengecualiannya cuma itu. Ya. Pengecualian yang Nabi berikan, ya, adalah tutuplah auratmu, jangan dibuka kecuali kepada istrimu atau masa silam ketika masih ada budak. Maka seorang laki-laki yang punya budak perempuan, maka dia punya hak untuk dan dibolehkan untuk mengumpulinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, farji-farji mereka. Makna ayat ini yaitu menjaga kemaluan mereka dari zina dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka jangan dinampakkan kepada orang. Ya, maka tidak boleh dinampakkan kepada orang meskipun untuk tes kesehatan atau untuk yang lainnya. Mengapa mengemis hukumnya haram? Karena Nabi SAW melarangnya. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, al-mas'alatu la tahillu illa lithalatin. Baik Qabisah, sesungguhnya meminta dan mengemis-emis tidaklah halal kecuali untuk tiga jenis manusia. Yang intinya mereka adalah manusia-manusia yang membutuhkan bantuan orang, dan dia dan itu pun cuma sekedar untuk menutupi kebutuhannya, tidak untuk memperkaya diri sendiri, ya, dan tidak menjadikannya sebagai profesi. Apalagi dia adalah orang yang kuat untuk bekerja, dan orang yang mampu bekerja seandainya dia mau. Dan sebagian orang menjadikan mengemis sebagai profesi. Ya, di sebuah surat kabar saya pernah baca ada pengemis di Surabaya, ya, dia orang Madura, dia ya sekarang sudah jadi bos pengemis. Dia punya bawahan sekitar 30 pengemis, ya. Dan saat ini dia telah punya 3 rumah, 2 di Surabaya, 1 membangun rumah di rumahnya, dan seluruhnya dari hasil mengemis. Dia punya 1 motor baru, ketika itu baru nurunkan motor, plus mobil mewah. Mobil mewah, dan itu semua adalah hasil mengemis. Dan sekarang dia kerjaannya cuma sekedar jadi trainer, bagaimana cara pekerjaan dia sejak 2 tahun ini, sejak tahun berapa ya, dah sejak beberapa tahun ini dia sudah tidak lagi pernah turun ke jalan, dia cuma jadi trainer, gimana cara mengemis yang baik, gimana pakaian pengemis, bagaimana gaya berjalannya orang ngemis, itu dia yang jadi trainernya, ya. Dia trainer pengemis. Nah, nanti pengemis-pengemis tersebut semuanya di bawah koordinasi dia. Nanti ada setoran harian untuk bosnya ini. Setiap hari setor sebagian uangnya disetorkan kepada dia. Dia ditanya oleh wartawan, kemudian sebulan dapat setoran berapa total setoran? Ya, dia katakan setoran yang biasa dia dapatkan dari anak buahnya 3-4 juta per bulan. Sampai 4 juta per bulan. Ya, dengan itu maka dia bisa beli mobil, dia bisa beli motor, bangun 2 rumah di kota Surabaya. Ingat, ini di kota Surabaya. Bangun rumah ini tanah saja enggak ketulungan mahal. Ini bangun rumah, tanah. Nah, itulah contoh orang yang berhasil memperkaya diri dengan harta dari kegiatan mengemis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adapun selain 3 orang tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fasuhtun suhtun, maka itu adalah uang haram, harta haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim bahasanya, siapa yang mengemis menjadikan mengemis sebagai profesi, sebagai pekerjaan, memperkaya diri, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada satupun daging di wajahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain bahasanya mengemis adalah orang yang mengemis maka dia adalah orang yang mengumpulkan bara api neraka. Falyastaqil aw yastaqdir. Maka silakan mau memperbanyak jumlah bara api yang dia kantongi, ya, ataukah dia mau persedikit bara api yang mau dia bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan satu cemplungan receh itu satu bara api neraka. Jangan main-main, ini jika bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, tambah banyak dicemplungi, itu yang dicemplungi kelihatannya duit, hakikatnya bara api neraka. Kayaknya satu lembar kertas namun itu api neraka. Saat sholat berjamaah di masjid 5 waktu adalah wajib bagi pria, bagaimanakah mereka yang berjamaah di rumah? Bagaimana dengan kondisi saat hujan? Kalau kondisinya memang hujan, deras, maka itu rukhsah, satu kebolehan, satu kelonggaran jika seorang sholat di rumah. Dan berjamaah di rumah, maka ini belum menunaikan kewajiban. Karena yang dimaksudkan dengan berjamaah adalah berjamaah di masjid. Sebagaimana bisa kita tangkap secara jelas dalam hadis keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang ke masjid. Maka boleh jadi orang yang tidak datang ke masjid ini sholat sendirian di rumah, boleh jadi sholat berjamaah di rumah. Bagaimanakah cara mengucapkan sholawat ketika nama Nabi disebutkan? Apakah cukup gerakan mulut tanpa suara dengan suara pelan, cukup ya, kita yang dengar, atau keras dan bersama-sama sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang? Jawabannya lirih, ya, ketika nama Nabi disebut maka lirih kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam, tidak perlu diteriak, tidak perlu dikeras-keraskan. Apakah sajadah itu bisa dijadikan sutrah? Maka ya, ini kembali kepada tentang hadis tentang masalah sutrah berupa garis. Jika maka ulama berselisih pendapat tentang derajat hadis yang memerintahkan jika kamu tidak dapat suatu benda untuk sutrah, maka buatlah garis sebagai sutrahmu. Maka sebagian ulama mendhaifkan hadis ini semacam Al-Albani, dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini semacam Imam Ahmad. Maka seandainya kita mengambil pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, ya, maka mungkin untuk kita katakan bahasanya sajadah itu bisa sebagai sutra. Jika ada orang yang benar-benar lemah, kurus, tua, dan lain-lain, dan dia hanya bisa mengemis karena sama sekali tidak bisa bekerja, apakah boleh kita memberikan uang kepadanya? Jika memang dia adalah orang yang untuk dia, nah, jika memang dia tidak mendapatkan sumber penghasilan kecuali dengan mengemis, itu satu-satunya yang memungkinkan setelah dia melakukan berbagai upaya, maka dia boleh mengemis. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun jika itu telah cukup untuk hari itu, maka dia wajib berhenti. Makan sehari berapa? Ya, dia dengan keluarganya misalnya, dan anggota keluarganya tidak ada yang bisa bekerja. Maka seandainya dia cuma punya kebutuhan untuk makan pas, ya, cukup, tidak bermewah-mewah, ya, dia cukup misalnya 30 ribu atau 50 ribu, begitu dia dapat itu, maka dia wajib berhenti. Jika ada wanita muslimah berzina waliyadzubillah dengan pria kafir dan akhirnya melahirkan anak, maka benarkah anggapan saya bahasanya agama si anak adalah agama ibunya karena hasil zina nasabnya kepada ibunya? Ya, anak kecil itu status agamanya adalah mengikuti orang tuanya, ya, maka menurut hukum dunia, maka anak jika orang tuanya adalah muslim, maka diperlakukan sebagai muslim, dimakamkan, misalnya meninggal dunia, dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Jika dia anak orang kafir, maka diperlakukan dan statusnya sebagaimana orang kafir. Kemudian jika ini adalah anak hasil zina, maka sebagai maka benar apa yang dikatakan oleh penanya bahasanya anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, sehingga agamanya adalah agama ibunya. Bagaimana cara tobat pengemis? Apakah dia harus membalikan harta orang-orang yang dia minta, padahal jumlah mereka orang yang dimintai sangatlah banyak? Maka dia wajib keluarkan semua harta yang tidak menjadi haknya. Jika tidak memungkinkan untuk dia pulangkan, maka dia sedekahkan pada orang yang berhak untuk menerima sedekah. Kan itu bukanlah uang yang halal bagi dirinya. Semakin saya mendalami ilmu agama, saya semakin takut kembali kepada kemaksiatan masa lalu dan semakin takut hilang hidayah. Apakah itu dibenarkan? Jawabannya benar. Namun takut yang takut tersebut harus diiringi dengan roja, diiringi dengan rasa harap. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menolong hamba-hambanya, memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Ya. Namun dampaknya saya menjadi sedikit was-was. Nah ini maka takut yang benar itu diimbangi dengan roja, diimbangi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap taufik, bantuan dan hidayah dan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladzina amanu, kenapa dibaca majrur? Aslinya itu dibaca majzum, sukun, yarfa, karena dia menjadi jawab syarat dari potongan ayat sebelumnya. Jika seorang anak yang lahir dari zina kemudian dua orang kedua orang tuanya menikah, apakah si anak ini berhak mendapatkan warisan dari ayah atau dari ibunya? Dia cuma berhak mendapatkan warisan dari ibunya dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya karena itu bukan ayahnya, menurut pendapat yang paling kuat dan itu pendapat jumhurul ulama. Dalam suatu hadis seorang yang tidak berbaiat kepada pemerintah atau amir maka matinya dalam mati jahiliyah. Bagaimanakah kasusnya di negeri kita dalam bentuk tidak ada baiat? Ini maksud baiat untuk orang-orang awam, untuk rakyat jelata adalah merasa terikat dengan ketaatan. Merasa terikat dengan ketaatan kepada penguasa. Itu yang dimaksud ikatan baiat untuk rakyat biasa. Maka ketika kita merasa memiliki keterikatan untuk taat kepada aturan-aturan pemerintah yang ada selama aturan tersebut bukan maksiat, maka kita telah memiliki ikatan baiat. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Turo Asaniyah. Dan perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab tentang masalah ini telah saya tampilkan dan saya terjemahkan di blog saya dengan judul apakah semua orang harus berbaiat. Ya, karena di antara subhat LDII dan jamaah-jamaah baiat yang lainnya adalah mereka beranggapan semua orang harus berbaiat. Ya, tidak ada baiat perwakilan, semua orang harus berbaiat. Maka orang LDII kalau mau baiat maka akan pergi ke Kediri untuk baiat langsung kepada Amir LDII di Kediri, demikian juga kelompok-kelompok baiat yang lainnya. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Karena untuk orang biasa, sebagaimana penjelasan saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis yang ditanyakan oleh penanya, yang namanya ikatan baiat untuk orang awam, orang rakyat biasa adalah merasa memiliki keterikatan untuk taat kepada penguasa muslim yang sah yang ada. Bagaimanakah seorang itu bisa disebut ulama? Ya. Apakah harus bisa menghafal ratusan ribu hadis lengkap dengan sanadnya, ataukah ia seorang yang direkomendasikan oleh ulama yang telah diakui keilmuannya? Ya, boleh jadi dengan cara yang beliau disampaikan oleh penanya, yaitu rekomendasi dari ulama yang lain, dan bisa atau secara umum kita katakan bahasanya yang namanya ulama adalah orang yang lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya. Nah, karena nilai seseorang itu al-hukmulil ghalib. Ya. Dan yang namanya orang bodoh itu bukan berarti orang yang gak punya ilmu. Namun orang bodoh itu lebih banyak yang tidak dia tahu daripada tahunya. Ini gak tahu, itu gak tahu, oh itu gak tahu, itu gak tahu. Semuanya gak tahu semua, ya ada yang tahu, oh yang itu tahu, ya itu tahu. Maka lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, maka itulah jahil. Dan orang yang lebih dominan pengetahuannya maka dia adalah alim dalam masalah tersebut. Maka ada seorang yang alim dalam masalah toharoh, dalam banyak masalah-masalah toharoh lebih banyak yang dia tahu daripada yang tidak dia tahu. Dia adalah alim dalam masalah toharoh, atau dia alim dalam masalah sholat, ketika masalah-masalah sholat dia lebih banyak yang dia tahu daripada yang tidak dia tahu. Karena bukanlah syarat alim, syarat ulama haruslah tahu semuanya. Cara murja'ah yang baik dan menghafal satu dalil dari satu permasalahan agar selalu menempel di hati. Ya diulang-ulang, maka diulang-ulang, dan perlu diketahui bahasanya di masa salaf terdapat kebiasaan, mereka memiliki kebiasaan, para ulama-ulama terdahulu, mereka membaca buku-buku hadis sebagaimana kita membaca Al-Quran. Maka mereka membaca. Kalau kaum muslimin saat ini punya kebiasaan baca Al-Quran bagaimana sampai khatam, terus diulangi lagi sampai khatam lagi. Maka semacam itu pula sikap yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka baca Sahih Bukhari dari depan sampai akhir, kemudian khatam, besok lagi diulangi lagi baca Sahih Muslim. Ya kalau tidak ya membaca Riyadhus Shalihin dari depan sampai akhir, kemudian khatam, diulangi lagi, baca lagi, khatam, diulangi lagi. Nah, kalau enggak ya minimal baca Arba'in Nawawiyah, dari depan sampai khatam diulangi lagi, dari depan sampai khatam diulangi lagi, ya. Atau baca Buluhul Maram atau baca Umdatul Ahkam, ya. Itu diantara cara yang bisa dikerjakan. Di samping cara yang lainnya adalah dengan menyampaikannya kepada orang lain, karena menyampaikannya kepada orang lain, mendakwakannya adalah diantara bentuk usaha untuk menghafalnya. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.